Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di kesempatan yang mulia ini kembali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati. Alhamdulillah, kita telah sampai pada surah Al-Ma'idah ayat ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma 'alal rasuli illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kewajiban rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan, apa yang kamu zahirkan, dan apa yang kamu sembunyikan. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang barusan dibacakan tadi merupakan ayat yang menegaskan bahwa tugas para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyampaikan apa yang diwahyukan kepada mereka untuk kemudian diterima oleh para pengikutnya. Nah, kalau kita melihat di sini kata-kata rasul, ma'alar rasul, dipergunakannya alif lam ta'rif di sini menunjukkan, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa khitab yang dimaksud atau tujuan daripada ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'alar rasul, ya. Kewajiban Nabi Muhammad tiada lain hanyalah menyampaikan. Al-balagh. Dari kata-kata al-balagh ini juga muncul kata-kata muballigh, yang selalu kita mendengar di tengah-tengah masyarakat kita. Kata-kata muballigh, orang yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan perintah Allah dan juga menyampaikan larangan Allah kepada manusia yang mendengarnya. Jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bin Abdullah, adalah salah seorang dari rasul-rasul terdahulu, ya, yang sebelumnya, dan merupakan mata rantai daripada rasul-rasul terdahulu. Artinya bahwa kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang baru, tetapi adalah kelanjutan daripada syariat-syariat sebelumnya. Ya, kalau kita lihat syariat-syariat samawi yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ada yang diturunkan kepada Nabi Musa, sebelumnya lagi ada kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa, dan kepada para rasul yang lainnya. Dan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para rasul terdahulu adalah menyampaikan risalah Allah, adalah menyampaikan perintah atau syariat dan manhaj yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir para asatidz kita dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Saya persilahkan mungkin dimulai dari Ustaz Fajrul. Fadhol. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansa. Ada hal yang ingin saya tanyakan mungkin kepada Ustaz Safiar. Begitu. Di sini ketika Allah berfirman ma'alar rasul illal balagh. Balagh di sini macam mana sesungguhnya balagh ini? Karena sekarang ini kadang-kadang orang tidak sekedar menyampaikan saja, tapi mengakui juga bahwasanya itu utusan, utusan rasul katanya sekarang ini. Macam mana fenomena yang sekarang ini Ustaz Safiar? Yang terjadi di masyarakat kita ini Ustaz, kebanyakan orang menyampaikan, bahkan sanggup mendakwahkan dirinya sebagai rasul, utusan. Iya. Yeah. Di sini nyatakan Allah Subhanahu wa taala kewajiban rasul itu cuma menyampaikan. Iya. Kalau iya, kita menyampaikan belum tentu Berarti ada yang hal tersirat di dalam ayat ini, khususnya orang yang menyampaikan belum tentu itu bersih dari segala sifat-sifat manusiawinya gitu. Mana tahu pada satu saat orang yang melakukan dakwah atau dia menyampaikan tabligh kepada orang yang lain, bisa jadi dengan perilakunya yang tidak baik, tensinya naik nih Ustaz. Yeah. Ya. Kemudian dia mengakibatkan perkataan-perkataan yang keluar, yang mana itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini ma'alar rasul illal balagh. Kewajiban rasul itu hanya menyampaikan. Yeah. Bukan berarti dia menyatakan dirinya. Nabi tidak pernah menyatakan bahwasannya selain daripada yang disampaikan itu berasalnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kalau orang mengetahui ini, maka dia tidak akan berani macam-macam. Yeah. Dan tidak bisa mendakwahkan dirinya sebagai rasul. Yeah. Terus begini, ada yang lebih menarik lagi. Ayat yang pertama yang kita bacakan ini ya, maksudnya ayat 99 dari surat Al-Maidah, ma'alar rasul illal balagh. Yang perlu kita ambil di sini adalah kata ma dengan illa. Artinya ini adalah dalam bahasa Arabnya lil hasar. Lil hasar itu adalah hanya tujuannya untuk begitu ya, setelah ada ma illa itu, setelah illa itu adalah al-balagh, hanya sekedar menyampaikan. Artinya dengan kata lain bahwasanya petunjuk itu bukan hak orang yang menyampaikan. Yeah. Tidak ada kita mengharapkan kita harus tidak boleh mengharapkan petunjuk itu kita yang memberikan, tapi Allah lah yang memberikan. Okay. Itu semuanya. Begitu juga pahala dosa kan begitu. Jadi disinilah penekanannya bahwasanya seorang yang diutus Allah itu yang dinamakan rasul hanya sekedar untuk menyampaikan saja. Adapun masalah yang lainnya itu bukan hak peto yang menyampaikan. Bagaimana menurut Ustaz Ardian? Ya, saya ingin menanggapi yang pertama tadi yang ditanyakan kepada Ustaz Safiar. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat saat sekarang ini banyaknya orang-orang yang memproklamirkan dirinya sebagai seorang rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah perkembangan Islam. Kita menjumpai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri sudah ada orang yang mengakui dirinya adalah rasul setelah Nabi Muhammad, seperti Musailamah Al-Kadzdzab misalnya, kemudian Aswad Al-Anzi dan ada beberapa nabi-nabi palsu yang di zaman bahkan dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertebaran. Ada juga Ats-Tsaqafi misalnya. Ini merupakan bukti bahwa peran seorang rasul itu sangat strategis sehingga banyak yang menirunya. Ya kan? Nah, itu satu hal. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kebenaran itu akan pasti akan mendapatkan semacam tantangan begitu Ustaz. Oleh karena itu sekarang ini para ulama, para mubaligh yang berjalan di garis kebenaran itu menghadapi banyak sekali tantangan juga begitu, dengan banyaknya sekarang bermunculan aliran-aliran sesat yang mengaku dirinya sebagai sebagai seorang nabi atau sebagai seorang rasul, bahkan sebagai malaikat kan begitu. Oleh karena itu tiada lain kata daripada para ulama adalah untuk menentang dan memberantas serta menjelaskan kebatilan-kebatilan daripada apa yang mereka katakan itu. Terus ada yang menarik saat ketika saya jelaskan itu tadi. Kenapa di sini rasul diutus itu adalah seperti manusia biasa kepada kita, bukan malaikat gitu. Apakah tidak mungkin bagi Allah menurunkan malaikat? Iya, tentu sangat mungkin, bahkan itu sendiri sudah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Iya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul atau nabi itu, para anbiya dan rasul itu dari jenis manusia itu sendiri agar tidak terjadi perbedaan. Ya, jadi yang berbicara itu adalah manusia sehingga menyentuh kepada manusia itu sendiri, begitu, berbahasa dengan bahasa manusia sehingga itu dapat dimengerti oleh manusia itu sendiri. dan berpikir seperti berpikirnya manusia. Tapi kalau dia datang dengan contoh misalnya seorang rasul itu adalah malaikat misalnya, ini akan terjadi apa? Mungkin saja terjadi miskomunikasi atau tata cara yang akan terjadi perbedaan pola pikir yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, sehingga apa yang ingin disampaikan itu tadi terjadi sesuatu hal yang tidak tepat kepada sasaran yang ingin dituju. Jadi benar sekali kalau ada pepatah yang mengatakan, kalau saya tidak silap, Ali bin Abi Thalib mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akalnya, kan begitu. Terus di sini ada hal yang sangat penting kali ketika Allah berlanjut berfirman wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ini artinya Allah itu maha mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang apa, apalagi yang sembunyi, apalagi yang zahirnya, kan begitu. Artinya kalau kita sudah beriman, mengimani bahwasanya Allah Rasul yang membawa risalah itu, kita harus meyakini sepenuhnya begitu. Artinya tidak perlu di situ hanya sekedar ucapan belaka tanpa harus ada realisasinya dalam hati kita. Iya, benar sekali. Jadi kalau para ulama dahulu mengatakan al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. Ya, bahwa iman itu adalah ditasdikkan di dalam hati, artinya diyakinkan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan mulut, dengan lidah, yaitu syahadat, dan kita membaca Al-Quran adalah bentuk daripada keimanan kita kepada Al-Quran misalnya, dan kemudian amalun bil jawarih, salat, menegakkan salat, berpuasa, menutup aurat karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suami, atau misalnya kemudian seorang istri taat juga kepada mertua atau kepada orang tuanya, ya, dan begitu juga suami bertanggung jawab kepada keluarga. Ini adalah bentuk daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dalam bentuk wa'amalun bil jawarih, dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah maha mengetahui. Lebih mendasar lagi di sini, Ustaz. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya Rasulullah itu adalah sekedar penyampai dari ajaran yang diemban dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita telusuri wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah yang maha mengetahui. Jadi kita ketika kita menyampaikan ada orang berbuat salah, tidak bisa kita langsung ponis bahwasanya seseorang itu salah langsung, kan begitu. Karena apa? Di sebalik itu Allah itu lebih mengetahui. Contohnya apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu dakwah, kemudian orang munafik dari golongan kaum kafir Quraisy, mereka itu menyangka apa yang disampaikan Muhammad itu tidak benar. Lantas kita tidak lantas dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah yang maha mengetahuinya. Kan begitu. Allah maha mengetahui, akan tetapi Allah juga yang mampu dan maha keras siksaannya bagi orang yang mengingkari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang sekarang nih, Ustaz Ardiansyah, ya. Orang kita menyampaikan perbuatan itu buruk, masuk kanan keluar kiri, Ustaz. Kan begitu. Kita ini gak bisa langsung memponis bahwa saya menyampaikan, ah yang menyampaikan aja belum tentu mengerjakan dan sebagainya. Tapi di situ ketahuilah ayat ini menyarankan kepada kita, wallahu ya'lamu ma tubdun, Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu zahirkan, dan apa yang kamu zahirkan. Tapi kalau yang lebih luas lagi tafsirannya ini, Ustaz, wallah ini diganti dengan kata dukun, dengan kata paranormal, lebih mengetahui apa yang tersembunyi. Begitu. Jadi orang mempercaya hal itu sehingga keimanan mereka itu hanya sebatas ibadah mereka saja, sholat, tapi di luar sholat itu mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Artinya itulah yang mencelakakan manusia itu. Artinya juga wallahu ya'lamu dirubah menjadi al-kahin ya'lam. Ya tentu ini adalah bentuk kemusyrikan. Jelas ini adalah bentuk kemusyrikan yang itu akan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, ya, kecuali dengan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, satu hal yang tentu waktu jualah yang membatasi kita, ya. Ayat ini ingin menegaskan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menetapkan suatu hukum, ya, di dalam dunia ini berdasarkan kepada zahir, zahirnya saja, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahkan Bukhari dan Muslim, itu menyatakan nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kami hanya mampu memberikan keputusan atas hal-hal yang zahir saja, yeah. Sedangkan yang tersembunyi itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian jugalah kita dalam kehidupan ini, hendaklah kita senantiasa berhusnuzan kepada orang, melihat dari zahirnya, walau batinnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati-hati apabila ada orang yang jelas-jelas mengikrarkan dirinya dengan kesesatan, misalnya dengan mengakui dirinya sebagai seorang nabi atau rasul, maka disinilah tugas kita sebagai hamba Allah untuk mengatakan yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Artinya mari bersama-sama kita menentang segala bentuk aliran kesesatan, tentu tidak dengan sikap yang anarkis, tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang dialogis, dan itu tentu lebih sangat menyentuh. Mari kita jaga pelihara dan kita ayomi keluarga kita dari segala bentuk kesesatan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar, mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.